Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minha. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari demi hari senantiasa kita lalui, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, dan pekan berganti pekan, maka tanpa terasa insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Syahrul Mubarak, dengan bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Karim, Zat yang maha dermawan. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, adalah bulan yang sangat dinanti dan ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada amal saleh, cinta untuk mendapatkan al-ujur, pahala yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka sangat dan sangat berbahagia, sangat dan sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan sebuah tamu yang agung, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan padanya al-ghufran, ampunan-ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tentunya ini semuanya menjadikan orang-orang yang di dalam kalbunya ada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan merasa berbahagia dengan kehadiran bulan ini. Sebaliknya, orang-orang munafikin, ahlul ma'asi, maka mereka merasa bersedih dan terkekang dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Karena dengan kehadiran bulan suci Ramadan, upaya-upaya mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi wa dzunub tidak sebebas dan tidak seliar di selain bulan suci Ramadan. Sehingga mereka sangat dan sangat bersedih justru dengan kehadiran bulan Ramadan, dan mereka sangat bergembira dan berbahagia ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan kecintaan kepada kalbu-kalbu kita untuk cinta kepada seluruh perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk cinta, senang dan berbahagia terkhusus dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, memiliki beberapa mizah, memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Di antara keistimewaan dan keagungan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan ini untuk diturunkannya Al-Quranul Karim pertama kali kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, itulah bulan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Quranul Karim sebagai hudal linnas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran, dan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini menunjukkan kemuliaan Syahrul Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab suci yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia agar mereka mendapatkan kebahagiaan, agar mereka mendapatkan as-sa'adah, agar mereka mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia demikian juga di kehidupan akhirat. Demikian juga Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya mengandung berbagai macam ahkam, berbagai macam hukum-hukum dan aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia agar mereka semuanya betul-betul mendapatkan, sekali lagi, as-sa'adah, kebahagiaan dan keselamatan fi dunya wal akhirah, di kehidupan dunia demikian juga di kehidupan akhirat. Sehingga di bulan ini pula malaikat Jibril sering datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk bersama-sama Rasulullah alaihi salatu wassalam menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quranul Karim. Demikian juga da'bus salaf, kebiasaan para salaf, salafuna salih ridwanul alaihim ajma'in, yang mereka betul-betul ihtimam dan memiliki perhatian untuk membaca Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Tentunya sebagai umat Islam yang diturunkan padanya kitab suci yang termulia, yang mengandung hukum-hukum yang sempurna, maka kita harus selain membaca Al-Quranul Karim, harus memahami ma'ani yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga mengamalkan segala hal-hal berupa ahkam, berupa perintah-perintah, atau berupa larangan-larangan, atau berupa akhbar, berupa khobar-khobar, berupa wa'ad, berupa janji-janji, atau berupa wa'id, berupa ancaman-ancaman. Hendaklah kita mentadabbur, memahami dan merenungi ma'ani, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Nah, tidak ada satupun dari hukum-hukum yang di dalam Al-Quranul Karim itu yang membawa madarat, yang membawa kerusakan, yang membawa orang-orang yang mengamalkannya untuk mereka mendapatkan kesengsaraan, baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Sehingga marilah kita bersemangat untuk mengamalkan segala al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga syariat-syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quranul Karim, dari hukum-hukum yang khasah linnisa, yang khusus bagi kaum wanita. Ini juga kita harus memahami dan meyakini bahwasannya segala aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, seperti ahkam yang khasah linnisa, hukum-hukum yang khusus bagi kaum wanita, ini adalah untuk kemaslahatan dan menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepada kaum wanita. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat dan sangat perhatian kepada para wanita, kepada nasib mereka, agar betul-betul mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan hidup fi dunya wal akhirah, di kehidupan dunia demikian juga di kehidupan akhirat. Walaupun secara zahir, secara akal pendek manusia, mungkin mereka belum memahami akan kasih sayang dan juga keadilan Islam, yang mungkin secara zahir tampak membedakan antara ar-rijal wan nisa, antara laki-laki dan wanita. Tetapi itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum yang paling adil, hukum yang dibangun di atas rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan ar-rijal wan nisa, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, walaysa dzakaru kal unsa, dan yang namanya laki-laki tidak sama dengan kaum wanita. Sehingga ketika kita mendapati misalnya di dalam pembagian hukum mawaris, hukum waris, apa yang diperoleh oleh wanita itu dia mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Dan ini menunjukkan tentunya keadilan Islam, karena yang namanya keadilan itu bukan menyamakan dari segala kondisi dan keadaan. Tetapi yang namanya keadilan itu adalah menyamakan sesuatu yang memang itu sama dan membedakan sesuatu yang memang itu adalah berbeda. Sedangkan walaysa dzakaru kal unsa, sedangkan yang namanya laki-laki tentunya tidak sama dengan kaum wanita. Sehingga misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya di dalam Al-Quranul Karim kepada kaum wanita secara khusus, waqarna fi buyutikun, Dan tetap tinggallah kalian wahai para wanita di dalam rumah-rumah kalian. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada para wanita, dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui tentang perkara yang lebih membawa maslahat bagi wanita itu sendiri atau bagi umat manusia secara umum. Karena dengan tinggalnya wanita di dalam rumah-rumah mereka, ya maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai macam amalan-amalan soleh di dalam rumah yang mungkin tidak didapati oleh para wanita ketika berada di luar rumahnya, yang banyak sekali berbagai macam fitan, berbagai macam fitnah-fitnah yang ada di dalam rumah, mulai dari dia memberikan tarbiyah kepada putra dan putrinya. Demikian juga di dalam rumah, dengan cara dia melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridho suami, untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam amalan-amalan kebaikan di dalam rumah. Demikian juga ketika berada di dalam rumah, dia mendapati berbagai macam pekerjaan-pekerjaan di rumah. Siapa yang mau mengerjakannya? Kalau sama-sama keluar antara laki-laki dengan wanita. Laki-laki keluar banting tulang peras keringat, para wanita juga rame-rame keluar banting tulang peras keringat. Sehingga ketika masuk ke dalam rumah semuanya akhirnya bau keringat semua. Ya kan? Gak ada keharuman, gak ada keharmonisan di dalam rumah. Semuanya bau keringat. Nah, coba ketika wanita berada di dalam rumah, ketika seorang lelaki dia bekerja demi untuk mencari nafkah kepada untuk keluarganya, dalam rangka beribadah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di luar banyak sekali yang namanya fitan, berbagai macam fitnah-fitnah dan godaan-godaan nisa misalnya. Maka ketika masuk ke dalam rumahnya, dalam keadaan rumahnya rapi, dalam keadaan rumahnya bersih, dalam keadaan penampilan istrinya menarik, harum, semerbak, ya maka yang seperti ini akan mendatangkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga betul-betul di dalam syariat ini, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, betul-betul mengandung hukum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga hukum-hukum yang lainnya yang khusus bagi mereka. Seperti hukum apa misalnya, Pak Iswar? Seperti apa, Yusuf? Senyum-senyum, kayaknya takut mau memberitahu. Ya sudah, nah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Terkait dengan mizah, keutamaan syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Ini isyanya jam berapa? Jam berapa? 19, jam 7, 6. Bahwasannya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin." Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Ya subhanallah. Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu jannah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Wasufidatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. di mana pada bulan Ramadan abwabul jannah, pintu-pintu surga maftuhah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya amal saleh yang dikerjakan pada bulan tersebut. Karena mudahnya manusia di dalam melakukan amal-amal saleh pada bulan Ramadan yang tidak didapati atau tidak dirasakan kemudahan tersebut di selain bulan suci Ramadan. Nah, apakah itu amal saleh berupa siam, berupa ibadah berpuasa, demikian juga as-shalah, ibadah salat, kemudian bersedekah, qiraatul Quran, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qiyamul lail, salat tarawih ataupun salat malam, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baghulliqat abwabun nar, demikian juga abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Azza wa Jal liqillatil ma'asi fiha atau fi, karena sedikitnya perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa mendapati di bulan suci Ramadan sedikit sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan dibandingkan di selain bulan suci Ramadan. Demikian juga sedikit sekali tempat-tempat kemaksiatan yang dibuka pada bulan Ramadan dibandingkan pada selain bulan Ramadan. Banyak sekali tempat-tempat kemaksiatan yang dibuka. Nah, walaupun mungkin ada yang bertanya, bagaimana para syaitan itu dibelenggu sementara kita melihat ma'asi wadzunub, perbuatan-perbuatan ma'asi wadzunub muntasyirah, masih tersebar dan dilakukan oleh sebagian manusia. Walaupun kita melihat jumlahnya lebih mending, lebih ringan dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya, tetapi kita melihat perbuatan ma'asi wadzunub masih dilakukan pada bulan tersebut. Naam. Maka dijelaskan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala bahwasannya yang dimaksud dengan wasufidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu, maksudnya adalah bukan seluruh syaitan, tetapi yang dimaksud adalah maradatus syayatin, adalah syaitan-syaitan yang sangat jahat dan besar permusuhannya kepada Bani Adam, atau tokoh-tokoh dan pentolan-pentolan syaitan. Adapun syaitan yang kerocok-kerocok atau prajurit-prajuritnya, ini tidak dibelenggu, sehingga mereka masih bebas berkeliaran menggoda mereka-mereka yang lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk menggoda mereka yang lemah keimanannya, enggak perlu syaitan-syaitan yang tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya. Cukup prajurit-prajuritnya ataupun kroco-kroconya bisa menggoda mereka. Orang-orang yang memang di dalam kalbunya sangat dan sangat lemah keimanannya, atau tidak ada keimanan sama sekali, mudah digoda oleh syaitan-syaitan dari jenis ini. Demikian juga disebutkan oleh beliau bahwasanya faktor terjadinya perbuatan maksiat itu bukan hanya sekedar dari syaitan dari kalangan jin, ya, tetapi juga syaitan dari kalangan al-ins, dan ini yang tidak dibelenggu. Masih berkeliaran bebas syaitan dari kalangan manusia. Nah, tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syayatin minal al-ins, syayatin dari kalangan manusia tidak dibelenggu oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan syaitan dari kalangan al-ins, mana yang lebih jahat? Apakah syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia? Indak, mana yang lebih jahat? Dari kalangan manusia, kenapa? Tampak jelas musuhnya. Nah, yang lainnya, Pak Dokter? Naam. Mana yang lebih jahat? Belum tahu. Belakangnya. Hakim. Mana yang lebih jahat? Dari kalangan? Dari kalangan jin? Dari kalangan manusia? Dari kalangan apa? Al-jin. Kenapa? Tayyib. Abu Salsabila. Mana? Yang lebih jahat manusia, kenapa? Karena tampak. Dan disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya syaitan dari kalangan al-ins itu lebih jahat dibandingkan syaitan dari kalangan al-jin. Di antara alasannya karena syaitan dari kalangan jin, ketika kita bacakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mereka lari. Ya kan? Tetapi coba dibacakan ta'awud kepada syaitan dari kalangan al-ins, dari kalangan manusia, lari enggak? Nah, enggak lari. Ya, sehingga dari sini syaitan dari kalangan al-jin, ya, maka ini lebih ringan, lebih mudah untuk menghadapinya. Tinggal kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul-betul meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sudah adzan, tafadhal al-muadzin. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, selain sigar asyayatin, selain syaitan-syaitan yang kecil-kecil, yang kroco-kroco, yang juga menggoda mereka, juga di sana masih ada wabaqiyah syayatin al-ins, syaitan dari kalangan manusia. Demikian juga masih terdapat pula faktor yang menyebabkan mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat adalah an-nafs, adalah bisikan-bisikan jiwa, la'ammaratum bisu, yang selalu memerintahkan kepada kejelekan dan juga keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya yang namanya jiwa ini selalu memerintahkan kepada kejelekan. Kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dari kejelekan jiwa ini. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Naam. Sehingga di sana ada faktor yang berikutnya, yaitu an-nafas, jiwa yang memang sudah berpenyakit, ya, sehingga sukanya memerintahkan kepada kejelekan dan keburukan, tidak butuh bantuan syaitan. Nah, karena memang jiwanya sendiri sudah jiwa yang buruk. Demikian juga faktor yang lain disebutkan oleh beliau adalah jalis asu, teman duduk dan teman bergaul yang jelek, yang tidak bagus. Nah, ini juga faktor yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan ma'asi wa dzunub, perbuatan maksiat dan juga dosa. Nah, ini sebagai fawaid dan faedah, ya, yang tadi kita terangkan terkait dengan hadis tadi. Al-muhim bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kemuliaannya demikian, bahwasanya pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta para syaitan itu dibelenggu, sehingga aktivitas-aktivitas kemaksiatan di bulan tersebut sangat dan sangat berkurang dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian di antara mizah, keistimewaan dan keutamaan yang lainnya, bahwasanya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan sebuah ibadah yang merupakan ruknun min arkanil Islam, merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, ala wa huwa as-shaum, yaitu ibadah berpuasa. Di mana ibadah berpuasa ini termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa nah? Anak-anak, rukun Islam yang keberapa? Puasa. Yang ketiga, belakangnya. Yang keberapa? Yang keempat, sampingnya. Yang ketiga, sampingnya. Yang ketiga. Hah? Yang ketiga. Yang keberapa? Yang keempat, antum. Yang ketiga, bunyil Islam ala khamsin. Lanjutkan. Syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Berarti yang keberapa? Yang keempat. Nah, dengan hadis terjawab tadi ya. Bahwasanya puasa termasuk rukun Islam yang keempat. Enam. Yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Enam. Di mana ibadah berpuasa ini merupakan ibadah yang wajib, yang diketahui kewajibannya oleh seluruh kaum muslimin. Nisa'an wa rijalan, sigharan wa kabiran. Baik anak-anak ataupun orang-orang yang dewasa. Semuanya mengetahui tentang kewajiban ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah berpuasa di bulan Ramadan, maka dia murtad, keluar dari Islam. Dan termasuk salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Gugur keislaman dia. Ketika dia menentang dan mengingkari salah satu yang merupakan ruknun min arkanil Islam, yang kewajibannya merupakan perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Ya, merupakan perkara yang diketahui oleh semua pihak dari kalangan kaum muslimin. Naam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya juga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mari kita renungi ayat ini. Satu persatu kita bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini hanya memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak dipanggil semuanya. Tidak dipanggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tetapi yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya yang bisa menjalankan perintah terkhusus ibadah berpuasa ini dengan menanggung segala masyakkah di balik ibadah berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk melakukannya. Sehingga yang dipanggil hanya khusus bagi mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Walaupun dengan sigha yang majhul, kutiba, telah diwajibkan, tetapi semuanya memahami dan mengerti siapa yang mewajibkan. Yang mewajibkan itu adalah Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala. Yang mewajibkan ibadah berpuasa bukan komandan-komandan kita, bukan direktur-direktur kita. Naam, bukan pimpinan-pimpinan perusahaan kita. Yang kalau seandainya mereka memberikan kebijakan-kebijakan kita menaatinya demi untuk dunia. Tetapi yang mewajibkan ini adalah Allah Rabbuna, Khalikuna wa Razikuna, pencipta kita dan yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan seluruh kenikmatannya kepada kita, zahiran wa batinan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya. Sehingga ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya, maka orang-orang yang beriman akan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pula pada orang-orang sebelum kalian. Ini mengandung beberapa fawaid, beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat dan sangat mencintai ibadah berpuasa. Sampai-sampai ibadah berpuasa ini juga diwajibkan bukan hanya kepada umat Islam, umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, tetapi kepada seluruh umat. Itu semuanya diwajibkan untuk mereka menjalankan ibadah berpuasa. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat dan sangat mencintai ibadah puasa. Kemudian di balik lafaz ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau mensyarah hadis ini, menunjukkan pula tasliyah, menunjukkan pula hiburan bagi orang-orang yang beriman, hiburan bagi umat Islam. Dari sisi mana hiburannya? Dari sisi bahwasannya ibadah berpuasa yang mengandung masyakkah, yang mengandung rasa berat, di mana seseorang harus menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan dari mubtilat as-saum, pembatal-pembatal berpuasa, yang itu merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan primernya. Nah, tetapi dia menahannya sehingga ada rasa masyakkah tadi, ada rasa berat tadi. Maka ini akan menjadi ringan, dan seorang muslim menjadi terhibur ketika ibadah ini yang berat ini juga ternyata telah dilaksanakan dan telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kita, umat Islam. Sehingga ketika umat ini bukan umat yang sendirian di dalam menjalankan kewajiban berpuasa ini, akan terasa ringan dan terhibur umat Islam. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyempurnakan keutamaan yang diraih atau yang telah diraih umat-umat terdahulu dari keutamaan berpuasa, juga diraih pula oleh umat Islam, umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga semakin sempurna keutamaan dan fadilah yang dimiliki oleh umat Islam. Naam, yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah berpuasa. Mungkin kita orang bisa mencerna dari sisi mana ibadah berpuasa itu bisa mengantarkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjalankan perintah-perintah Allah mungkin jelas bagi kita. Tetapi dari sisi mana ya, puasa ini bisa diambil faedah seseorang akan bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara muharramat. Naam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena di dalam ibadah berpuasa ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada hambanya untuk melakukan pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal-pembatal puasa itu ya Bakhalid? Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga makan, minum, dan yang ketiga tadi sudah disebutkan ya. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan, untuk minum. Bukan karena makan dan minum itu pada asalnya adalah perkara yang haram. Bukan karena makanan yang kita makan adalah perkara yang haram, bukan karena minuman yang kita minum juga minuman yang haram. Naam. Bukan karena itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang mensyariatkan demikian di dalam ibadah berpuasa. Lah, ketika seseorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perkara-perkara yang pada asalnya itu adalah perkara yang mubah, perkara yang halal, bahkan merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok, yang ketika seorang hamba dia tidak makan, tidak minum, Nah, atau tidak menikah, ya maka dia bisa membinasakan diri mereka sendiri di kehidupan dunia. Tetapi toh dengan syariat berpuasa ini, seorang hamba itu ketika dia meninggalkan makan, minum dan seterusnya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk melakukannya. Ya padahal di balik perkara-perkara yang dilarang tadi, makan dan minum itu merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok, merupakan perkara yang halal, merupakan perkara yang thayyib. Itu saja dia bisa meninggalkannya, terlebih lagi perkara-perkara yang jelas-jelas itu adalah perkara yang haram, jelas-jelas itu adalah perkara yang muharramat, ya, yang jelas mengandung madarat, mengandung bahaya, yang kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak punya kebutuhan kepada perkara-perkara yang haram, tentu lebih bisa lagi untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dengan ibadah berpuasa ini. Antum meninggalkan sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah itu saja bisa, ya padahal itu merupakan kebutuhan pokok, apalagi meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas itu adalah haram, yang itu akan bermadarat dan membahayakan kehidupan kita. Nah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, karena waktu yang terbatas yang menunjukkan keutamaan berpuasa ini, adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang tanpa batas bagi mereka-mereka yang berpuasa. Pahala yang tanpa batas. Naam. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis An-Nabi alaihi salatu wasalam, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af al-hasanah ashru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Wa qala Allahu 'azza wa jal illa shaum fa innahu li wa ana azzi bihi." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kullu 'amal ibni Adam, setiap amalan Bani Adam yudha'af, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya setiap amalan kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanah, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini menunjukkan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, betapa rahmatnya Allah Azza wa Jal. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, sehingga ketika seseorang masuk ke dalam jannah karena amal perbuatan solehnya, amal perbuatan baiknya itu, nah, itu semata-mata bukan karena itu, tetapi karena fadilah, keutamaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat lagi. Kalau seandainya satu kebaikan dibalas satu kebaikan dan satu dosa dibalas satu dosa, ini saya lebih banyak mana kebaikan kita dan dosa kita, ya Pak Imam? Banyak mana? Banyak perbuatan dosa kita. Ya, kalau kita mau jujur, kalau satu kebaikan dibalas satu, satu dosa dibalas satu, mungkin hampir semua kita binasa. Nah, tetapi karena keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ini memberikan faedah, membangkitkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita terus menerus bersyukur dan bersyukur dengan segala kenikmatan dan karunia yang terlalu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak akan mungkin bagi kita mampu untuk menghitungnya. Sehingga jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa ujub, merasa sombong dengan amal-amal yang dia lakukan, dengan amal yang dia lakukan tersebut. Nah, jangan merasa ujub dan merasa sombong, karena itu adalah karunia dan keutamaan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada hadis tadi, ya bahwasanya seluruh amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali ibadah berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya ibadah berpuasa ini untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya. Aku yang akan membalasnya. Tidak disebutkan di dalam hadis ini berapa Allah Subhanahu wa taala membalas ibadah berpuasa tadi, berapa pahalanya. Enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla merahasiakan merahasiakan pahala ibadah berpuasa ini. Kenapa? Karena memang sangat dan sangat besar. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikarenakan ibadah berpuasa itu merupakan ibadah yang sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia, bainahu wa baina rabbihi tabaraka wa ta'ala, yang dilakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang sifatnya rahasia. Gak ada seorang pun yang tahu kalau dirinya itu berpuasa. Mungkin dia makan sahur dengan kita, berbuka juga bareng-bareng sama kita. Ya cuma kita gak tahu apa yang dia lakukan ketika sendirian, ketika antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah kamar yang terkunci. Ternyata di dalam sakunya ada permen, dia minum atau makan permen. Atau ketika dia na'udzubillah berwudu, sedang haus-hausnya dia meminum sedikit, walaupun itu satu teguk lek misalnya. Maka ini bisa membatalkan ibadah berpuasanya. Kita enggak tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu adalah dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga ibadah ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Enggak ada seorang pun yang tahu. Sehingga ketika ini rahasia, maka rahasia pula berapa kali lipat Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya. Tetapi di balik rahasia ini tentunya menunjukkan betapa besarnya pahala di balik ibadah berpuasa ini tanpa batas. Enggak disebutkan jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam ibadah berpuasa, terkhusus puasa Ramadan, maka betul-betul keikhlasan di dalam berpuasa Ramadan itu begitu terasa. Dan begitu lebih mudah dibandingkan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk riya di dalam berpuasa enggak ada. Hampir-hampir enggak ada. Apa yang mau dia pamerkan dari puasanya? Seluruh kaum muslimin berpuasa. Dia keluar, semuanya berpuasa. Apa yang mau dia pamerkan dari ibadah berpuasanya itu? Enggak ada. Sehingga betul-betul keikhlasannya itu akan terasa. Ya terasa lebih mudah, lebih dalam, lebih besar dibandingkan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Dibandingkan dengan ibadah qiraatul Quran yang mungkin muncul riya padanya. Dibandingkan ibadah bersedekah yang mungkin muncul riya padanya. Tetapi pada ibadah berpuasa ini sangat mendalam, sangat besar keikhlasannya. Sehingga ketika ibadah itu dilakukan dengan keikhlasan yang sangat besar, maka betapa besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka, orang-orang yang berpuasa tersebut. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengutip pendapat ulama yang lainnya, bahwasanya ada yang berpendapat maksud daripada hadis ini, artinya ketika manusia dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di hari kiamat, di hari akhir, di padang mahsyar dia dikisos, ya di mana orang-orang yang zalim, ya dia harus mempertanggungjawabkan kezalimannya kepada orang-orang yang terzalimi. Di mana orang-orang yang zalim tadi akan diambil kebaikan-kebaikannya dan amal soleh untuk diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dirham dengan dirham. Ya tidak bisa dunia dengan dunia. Tetapi yang menjadi taruhan adalah amal soleh. Ya, sehingga kita wajib takut dari seluruh kedoliman-kedoliman. Wajib untuk minta kehalalan ketika kita mendolimi saudara-saudara kita. Mendolimi keluarga kita. Mendolimi saudara-saudara kita. Atau mendolimi seluruh kaum muslimin yang lainnya. Sebelum datang sebuah hari yang amal-amal soleh kita itu diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang terzalimi tadi. Sehingga dia betul-betul menjadi orang yang bangkrut. Menjadi orang yang bangkrut. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka seluruh amal-amal soleh tadi diambil untuk diberikan kepada orang yang terzalimi. Semuanya kecuali as-saum. Kecuali ibadah berpuasa. Pahalanya enggak bisa diambil. Untuk diberikan kepada al-madlumin, kepada orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena ibadah berpuasa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa innahu li. Ibadah berpuasa itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang lainnya adalah libni Adam, untuk bani Adam. Khusus ibadah berpuasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini dikatakan oleh beliau maknanya jayid, maknanya bagus. Karena memang pahala di dalam ibadah berpuasa ini sangat dan sangat besar. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya kenapa ibadah berpuasa ini pahalanya sangat besar? Karena memang ibadah berpuasa ini mengumpulkan tiga jenis kesabaran. Karena as-sabru thalatha, yang namanya kesabaran itu ada tiga, semuanya ada pada ibadah berpuasa. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas ada pada ibadah berpuasa. Dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, bersabar dari kemaksiatan kepada Allah, bersabar ketika menjauhi perbuatan-perbuatan muharramat, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Karena seseorang yang dia berpuasa, maka dia harus menjauhi perkara-perkara yang maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang di luar orang yang berpuasa, terlebih lagi ketika dia berpuasa. Nah, sehingga betul-betul orang yang berpuasa tadi dia harus bersabar dari menahan makan, menahan minum, yang itu adalah perkara yang dilarang. Demikian juga dia harus menahan diri dari perkara-perkara yang muharramat yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala mungkin takdirkan dia dalam keadaan dia haus, dia dahaga, dia lemas, dia pusing. Nah, atau sakit, atau kambuh, beberapa penyakitnya misalnya, maka betul-betul dia as-sabr, bersabar terhadap ketentuan dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Azza wa Jalla karena sebuah ibadah tadi berpuasa. Sehingga betul-betul orang-orang yang berpuasa tadi telah mengumpulkan tiga jenis kesabaran, betul-betul dia mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang sabr, orang-orang yang bersabar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an balasan terhadap orang yang bersabar, innamayuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batasan, enggak ada batasannya. Masuk di dalamnya ibadah berpuasa, karena berpuasa tadi seorang hamba telah menjalankan tiga jenis kesabaran. 6. Masyaral muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada muhadarah di malam hari ini, ya, dengan tema yang menyambut bulan Ramadan dengan iman dan juga kebahagiaan. Namun semoga dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menghasung untuk kita mempersiapkan jiwa kita dan diri kita di dalam menghadapi bulan Ramadan, dan untuk kita betul-betul berdoa isti'anah billah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan menghidupkan berbagai macam amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada bulan tersebut. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.